فأصدق وأنتم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله الآية آيات من يكون رمكي لكوني ومنافق perilakune ucapane tiyang munafik niku wong kafir jagane kaya wong Islam jerone ati kafir buwes. Wong munafik luwih jahat tinimbang wong kafir. Mulane siksane wong munafik luwih jahat, luwih banget tinimbang wong kafir. Setehe macamnya wong kafir, ijih abot siksane wong munafik. Al-Quran ngendika, innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar. Saktemene wong munafik, kuwi bakale nek nggone neraka undhak paling ngisor. Neraka macam itu, sing dhuwur pisan jahanam, loro lazo, telu khusama, papat sa'ir, lima sakor, enam jahim, nomor pitu hawiyah. Wong munafik namanya neraka hawiyah. Jahannam ki neraka kanggo siksane wong Islam sing duraka ora gelem tobat atawa tobat sing ora ditampa mergo wis kliwat waktu. Kuna jahannam nomor loro lalu nerakane wong Kristen, wong Nasrani, Kristen atau Protestan. Utama nerakane wong Yahudi. Terus sair nerakane kaum Sofiah. Tapi aku bantan sing ngakoni malaikat anake Gusti Allah. Sapor nomor lima nerakane wong Majusi. Nomor enam jahim nerakane wasane. Wasane iku penyembah berahulur. Terakhir, hawiyah. Nerakane wong munafik. Jadi, innal munafiqina idarkil aswali minan nar. Wong munafik ku besok. Nak neraka sing paling ngisor undake. Iki nerangake ayat nerangake ucapan lan lakune wong munafik. Humul ladzina yaqulun. Hum utawi wong munafik. Aladina kubong ake ya pulu na kang dong ucapake sapa ladina. Latung fiku siro ojo nyumbang, ojo nafakoi, ojo bantu alaman ingatase sohabat inda rasulillahi. Kang ono engarsane kanjeng Nabi. Ibu nengot-nengot munafik njagane Islam. Dan itu juga bisik-bisik mengaruhi ring sahabat Ansor. Sahabat Ansor, itu sahabate kanjeng Nabi kelahiran Madinah asli. Kusik dombatu muhajiri. Moneko mai ditekani karo wong munafek-munafek. Dikandani. Kuele bantu muhajiri no jombok terus-terus no. Jahatnya nani. Padahal sahabat Ansor. Lembantu muhajirin ku ikhlas. Iku dibisi, ditekani omae, wele bantu ojo keterusan, hatta yang padu, sehingga do bubar, do buyar, do mulai, sapa muhajirin. Kenco mulai, balik Mekah. Wong Mekah ya balik Mekah. Iku bisi aneh, wong munafik, ring sahabat Ansor. Lah sahabat Ansor dibisiki kaya ngono. Ora mandi, wong pancen ikhlase tenanan. Omah disediakake kanggo sahabat muhajirin. Kanggo berumah tangga selawase. Boten namung sedina rong dina. Ora kaya wong sing duwe tamu dan disogati sedina rong dina boten. Dianggap keluarga dinapakoi salawase orek disepakat Ansor. Mulane dikenal persaudaraan madani. Seduluran secara nok Madinah itu bagian al mukmin ahul mukmin ora dulur ora kakang ora wong tuwa tapi namung sedulur padha islame al mukmin ahul mukmin kawane Quran diisyarai innamal mu'minuna ikhwah. Anjane wong Islam wong mu'min itu bersaudara. Olane kita umat Islam, nek karo podo Islame, ojo nganti benteng ceweng. Selisih pendapat, itu biasa. Neng ojo nganti, sebab percaya wong Islam. Lah wong Islam itu kecoba seneng ngenane kursi. Kadang-kadang rebutan kursi nganti medot sedulur. Ini kathah niku. Ya. Urusane royokan kursi. Nganti Islame pedot. Niku sing do kleru. Wangsul dateng ayat. Nalika wong munafik do ngomong-ngomong mengaruhi sahabat Ansor ora diparengake napakoi sahabat Muhajirin dijawab karo Gusti Allah walillahi lan iku kagungane Allah khazainus samawati wal ardi utami piro-piro gojange langit lan gojange bumi. Bahasa Quran niku bahasa ibarat. Kula nerangake ngaten bongsal wangsul. Gojange langit, gojange bumi. Saya dimaksud apa? Rizki ku sing kagungan Allah. Rizki ku teko langit. Coba iso. Ngata ni ke aja dipikir. Apa ana beras. Tintal-tintalan teko langit tiba. Ora ana. Gusti Allah. Nemurunake banyu. Wong ya boleh ngarani banyu udan. Teko langit. Nyirami bumi. Tetukulan sing nak bumi jatukul. Ono sing disebut pari, jagung, jele, telo, lantilari aneh. Lumana iku istilah bahasa Quran, gudange langit, gudange bumi. Sing dimaksud rizki. Sing kagungan rizki ku Gusti Allah. Apa munafik mengaruhi sahabat Ansor ora pareng nafakoi Muhajirin. Apa nek sahabat Ansor mandek ndung Muhajirin gak entuk rezeki? Isen to. Iki nek sampean mikir rezeki. Nek sampean mikir bar rezeki. Sing good gawe yo diparingi rezeki. Sing orang bekai untuk rezeki. Niki murai Gusti Allah. Bekai tiba-tiba ini. Sampai betul bekai lekani nanti. Untuk rezeki. Pasti. Pasti. Anggar isi orep. Mesti ono rezeki. Kodoh ku nyambut gawe. Atau orang nyambut gawe. Pagantue. Kadang-kadang, wong mlaku-mlaku liwat sawah, ngerti pari-pari kemuning, mikir. Nek ngomong, upamane sawah mau kagungane Pak Haji Ahmad. Wah, lemone Pak Haji Ahmad, kecil banget. Hari ini semua agai. Itu pikirannya. Pikirannya orang ngomong. Orang ngerti nek sawah itu mau duduk. Rizkine Pak Ahmad. Lepas iso. Pak Ahmad dikai. Mantu kejen. Apari ditutup. Terus diajang, dikawe, nongon ember-ember ngono, jadi berkat. Sing jahar, pari, sing wis jadi sego mau, malah tamu-tamu, ora Pak Ahmad. Tapi sementara wong do ngomong Pak Ahmad dan Pak Jafar ini semono bae gede. Ora ngerti nek iku ora kee Pak Ahmad bakale. Bakale kee tamu-tamu. Kadang-kadang kula marah. Ngene to. Nangke. Tapi sama salah mau rezekiku. Aku ora nandur. Sampeyan boten nandur mulai gawe berkat antuk rezeki. Jadi walillahi khazainus samawati wal ardi. Kena sampean pikir ngoten niku. Jadi kadang-kadang ana wit kelem ya wae pirang-pirang. Sing dhe Haji Ahmad kelem gedhe-gedhe. Sing dahar kadang-kadang boten Pak Haji Ahmad boten. Iki sing dahar malah tonggo-tonggo. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Kita aja tiru wong munafik. Walakinnal munafiqina la yaqun. Tetapi nek para munafik ora ngerti. Nek sing dikudhange rezeki itu Gusti Allah. Sementara dititipake Pak Haji Ahmad ngono-ngono iku bener dititipno dadi Ahmad Haji Ahmad namung entuk titipan tapi engko sing entuk rezeki tiyang sanes mboten kadang-kadang ana toko gedhe toko kain jaman liwat. Kadang-kadang ngalem sing ditoko wah Pak Haji anu. Pak Haji Ahmad tokone gede kaine pirang-pirang. Sing ditoko Pak Haji Ahmad ora tau. Nganggo klambi kain sing nak toko mboten. Dhe'e namung ngejam-ngejum kene ana wong tuku. Malah sing Pak Haji Ahmad kaosan blong. Niki temenan niki kan. Saman terus sake. Pabrik gede sing di mobil pirang-pirang. Wong-wong dia ngomong-ngomong mobilnya kuatik ya Allah. Mobil mau sing di pabrik nungkono sopir. Sing numpak truk itu sopir. Jirakannya rata tahu numpak truk. Misi-misinya. Nanti berarti super dijukak. Nah super dijukak. Nah aku terus kepenak-enak nih. Sing numpak nak ngarep wedok-wedok. Super enak nih. Jadi jirakan numpak nak mantar super. Ini kena saman kepengen ngocek. Caranya panen ngasih itu. Selama saya jerakan tidak tahu numpak truk. Berarti supir itu kok nak truk karo jerakan. Karena kaca orang muni menolak. Wong ana batur diureng-ureng jerakane. Soalnya lewangan masa tidak kepeda. Malan kasinan pembantu bature diundang. Masak kasih neng kita mau icipi kerja. Saya soalnya neng masak aku icipi. Oh malah tikar mangan dike. Jadi cerakan karena batur lejar dike dike batur. Nah gak kelam malah disengeni. Batur itu saya sering icipi kunga di satu wong. Ada penahnya. Nikin dunia, dunia katanya kiwa mal hayatut dunia illa mata ul gurur. Orek nong dunia itu tipuan. Tipuan. Ya. Jadi mengakon-akon. Ya. Lawang munafik jorah ngerti. Walakin al munafikina layak kohun. Layak kohun orang ngerti. Lawang Isa macam melu-melu, rak ngerti kaya wong munafik. Ayat candaipun nerusake omongane wong munafik. Ya kulu nadu ngucap du ngomong sapa munafik. Lahir wajakna ilal madinati layukhrijannal a'azu minhal azal. Iki wong munafik sangka seri seri karo sahabat muhajirin teko Madinah nang teko Mekah nang Madinah dirumati karo sahabat Ansor kok kepenak uripe kepenak mangan karek nunut turu wis ana panggonane kepenak enak Mekah kan ngono ku seri wong munafik seri. Seri ini ku mangkel. Nanti ku juga ngomong ini. Konek. Ono perang. Ini munafik sebagai ngacu. Omongan ini munafik. Lahir rojakna sayang tilamun bali kita. Songko perang. Ko perang mulai. Ilal mati. Nanti menuju Madinah. Layuk rijannal a'azu minhal azal. Layuk rijannal sayakti bakal ngusir tenan. Layuk rijannal sayakti bakal ngusir tenan. Al a'azu sapa wong mulya mulya minhal sangking Madinah. Ngusir al azal lah ing wong sing asor asor. Iki pencilaane wong munafik. Nek ngarani amake wong munafik ngarani awake ku wong mulya. Nek ngarani wong muhajirin wong asor. Ya. Iku dikandakno. Besok nek wis ana perang. Aku melok perang mulih ke peperangan ring Madinah bakale ana wong mulya-mulya do ngusir. Ringene wong sing asor-asor. Sing dimaksud wong munafik bakale iso ngusir muhajirin. Ben ora mesek-meseki nek ora Madinah sedo bali kabeh ing Mekah kabeh. Iku bahasane layuh rijannal a'azu minhal azal. Jadi ora sore. Quran di penemut-emut kalang ibarat. Kalang ibarat itu disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa Quran. Manusia. Manusia itu nek ngomong. Kadang sore cetha. Neng kadang kinayah ora cetha. Lah iki bahasa sing ora saleh. Bakale ana wong mulya. Ngusir wong asor. Sing dimaksud, wong munafik, kuwi iso ngusir ngetokke wong muhajiri. Niki, layuh rijannal a'azu minhal azal. Itulah ucapannya wong munafik. Gusti Allah nerangake. Sing dikamulyan, niku dudu wong munafik. Walillahil izzatu. Wali Rasulihi, wali mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamu. Walillahi lan iku kagungane Allah. Al-izzatu dai kamulyan. Kamulyan, pangkat, untuk kedudukan, jadi wong sugih, komplit, sing kagungan Allah. Wali Rasulihi ditujuake ring Kanjeng Nabi. Sekawet kagungane Allah kanggo para utusan. Wali mukminina lan kanggo para wong mukmin-mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapine para wong munafik ora ngerti. Jadi sing kagungan kamulyan Gusti Allah. lah para utusan dimulyakake Gusti Allah. Para wong mukmin dimulyakake Gusti Allah. Lah ora kaya ora mikir kaya ngene ora mikir. Sebab napa? Wong munafik ku ngelmune ngarung lahir tok. Ora ngerti ngelmu rahasia, ngelmu hikmah, sing model-model. Sing jo ngerti ngelmu hikmah, ngelmu rahasia, niku nggih namung tiyang khusus-khusus. Kula nyontokake rahasia, ngelmu hikmah. Kaya nalika temurune ayat. Kanjeng Nabi badhe sedo tindak haji. Haji ne diarani haji wada. Tanggal 9 besar kanjeng Nabi nampa wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Dina iki ingsun nyampurnakake agamamu. Nikmat-nikmat bareng aku tak lengkapi. Lan aku puas ridho agama sing mbok elo iki. Tanggal 9 besar, Kanjeng Nabi Haji Wada. Ayat medun, para sahabat secara umum bunga. Sebab pengakuan Allah, agama wis sempurna, kenikmatan dilengkapi, lan diridhoi Gusti Allah. Api-api edunya nalika tanggal 9 besar Kanjeng Nabi Haji Wada ni paling api-api edunya. Wong kafir Mekah wis ra ono, go masuk Islam kabeh. Sahabat bungae nene. Sebab umumnya para sahabat menanggapi ayat secara lahir. Disampur rakno. Bunga. Neng Abu Bakar nangis. Susah nemen Abu Bakar. Sebab Abu Bakar menanggapi ayat secara tafsir sirri. Rahasia sing dikandung nang ayat. Mulane tanggapane sedhewe. Para sahabat guyu ketunga, Abu Bakar susah lan nangis. Para sahabat nom-noman, kebisi-bisi Abu Bakar kok model. Ayat nyenengake gembirake kok malah nangis susah. Yo dadi takoni Toro kapan Abu Bakar. Sampean kok model. Ayat gembira ake. Konco-konco bunga. Sampean kok susah nangis. Sama itu. Laya merko ayat itu. Aku nangis. Napa sebabnya? Sebab rahasia sing dikandung na ayat itu. Nanda ake Kanjeng Nabi arep sedo. Berarti aku kita kali pisah karo Kanjeng Nabi. Lah sahabat-sahabat nam kurang mantep. Apa bener ucapannya Abu Bakar ya do matur ring Kanjeng Nabi. Soan de Kanjeng Nabi matur. Ayat menikam gembira ake kita tapi Abu Bakar kok susah. Ngendikane sebab ayat niku turune jenengan badhe sedo niku napa leres. Iya, aku arep mati. terus rapat-rapat sampai nangis. Lalu nangis keri. Saya itu tanggal songo besar ayat medjun, tanggal rolas mulut, Kanjeng Nabi wafat. Sebabnya apa? Menggun rahasia bahasa akmal itu. Aku nyampur rahasia. Ana makola Arab, iza tammal amru, gada nafsu. Sesuatu itu kalau sudah sampai ke puncaknya, tunggu hari kemerosotannya. Jadi barang itu tidak bisa ke puncak, orang bisa munggah mana. Mesti medun. Ini itu dipelajari karena Abu Bakar. Mulanya riwayat ceritanya Semar Gareng Petro, nek munggah gunung. Petro Gareng Gagung itu susah era mekakan, tapi Semar guyu latah-latah. Dah, sampe nge model, rekasannya kaya ngene kok sampe malah guyu. Cekan, iya, ini meh ke puncak. Karena itu ke puncak kan medjun. Oh, jadi aku bungai meh bunga medjun. Yusuf Semar itu. Saman terus lagi. Usahaan-usahaan. Nah, itu ke puncak. Sengde bunga ramakakan. Alhamdulillah, aku itu was meh. Ini. Ini kemulanya aja puas-puas. Ya, aku harus bunga, anakku harus melakukan KPM. Ida tamal amru, badan. Ini pun rahasia bahasa. Kamulian, kagungannya Allah, dibaring ape nengene utusan. Dan para wong mukmin-mukmin. Senajan wong mukmin-mukmin ora mbet gawe. Tapi Gusti Allah sing paring mesti cukup pasti. Aja muni insyaallah. Angger diparingi Gusti Allah pasti cukup. Aja ngomong nek diparingi rezeki Gusti Allah insyaallah cukup menyang iku. Angger diparingi Gusti Allah pasti. Aja, insya Allah. Ini kurang pun biasa akan ada ayat-ayat Quran. Kurang betul burung nganggo insya Allah. Anak jenengan ngomong kali konco. Insya Allah, aku harap hasil tahun ini. Insya Allah. Aja, pasti. Ini kejarannya. Ayat tanda itu. Merengat sakit datang wong Islam. Mau bernerangno ucapannya wong munafik. Saiki ganti ditujuake wong Islam. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. La tulhikum amwalukum wala auratukum an zikrillah. La tulhikum ojo. Melalek kening siro. Amwalukum apa piro-poro bondomu. Wala ola dukum lan ora piro-piro anakmu. Melalek no anzikrillahi sangking eling ring Allah. Sedi maksud sholat gangsal wekdal. Bandamu pirang-pirang. Toko, sawah, pirang-pirang, anakmu seger-seger, pirang-pirang, putumu badeng-ganteng. Ojo nganti lali leeleng Gusti Allah. Olane dagang apa wae, jadi wong sugih, piye wae, kengeng. Neng ojo lali. Le emot Gusti Allah. Jadi nalika pepir sholatnya ya rajin. Jagangannya laris, sholatnya tetap rajin. Zakatnya tetap beres. Ini ditujuake wong mukmin-mukmin. Tapi, nek nganti lali, barang rada sugih salate keset. Zakate ora ditetepi. Iki nek Gusti Allah ndek isih welas asih karo tiyang lau, diprengetake. Carane Gusti Allah lek mrengetake kadang-kadang diobong. Kobong. Iku prengetan. Kadang-kadang ana rampok. Iki prengetan. Iku nek diprengetake ngono sik untung. Tapi nek sing diwalik. Nek wis ra salat, wis ra gelem zakat, sugih malah keluar-keluar. Iki paling susah. Qur'ane ono. Nerangake falam ma nasu ma dzikiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa iza hum mublisun. Surat Al-An'am juz 7 ayat 74. Dalam manasu maduk tiru banang dolali peringatan. Di peringatake lali malah blubok. Malah rasa bayang. Apa maneh wiridan. Malah razakat. Rak poso. Nek ngono. Katakna alaihim abwa bakulli syekh. Tak buka. Lawang nikmati Allah. Itu paling susah. Nek ana wong do gelem dino. Jagangannya laris. Nek gelem cak payu. Itu paling diwalik. Fatahna alaihim abwa bakulli syekh. Surat Al-An'am. Juz 7 ayat 74. Ini. Ya contoh akeh pun biasa kayak Fir'aun. Dipengen ngaku Tuhan, isi bergudul. Gusti, kula kepengen dados Tuhan sekedap mawon. Saman turuti Gusti, jeneng teng akhiran beding dados inti ben roko, kula sampun siap. Itu Fir'aun. Ana suara hatif. Adekku suara tanpa rupa. Beronek karepmu badan ngono. Tak turuti. Itu paling susah. Itu beron. Saben di kekarepan apa. Namun gitu gini hasil. Di kekarepan apa. Hasil. Tapi. Dari tutup wancine. Ape tobat ora bakal ditompo. Hatta ida adrokahul ghoroku kola amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Barang wis tutup wajine. Gusti Allah ngirimake banjir bakal. Fir'aun kelep kelaget-kelaget. Ngerti ini Arab mati syahadatnya. Le syahadat. Amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa anamnal masyid. Gusti kula iman percaya. Ini pangeran sing diimanake banu Israel. Dan saya itu kula datang wong Islam saiki. Jibril. Dijawi besallah kono tampak lumpur. Al-ana waqad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Iki kue kepengen tobat. Kebijakan. Lubokmu wingelane sing anti tenanan rubuh-rubuh tenan ora bakal ditampa. Terus lumpur laut dicundut malaikat Jibril tampeke jangkeme Firaun. Diuneni al ana waqad asaita qabisa iki wetobat maksiat wis kelebihan. Itu lanek kita umat Islam wonten peringatan saking Gusti Allah kok mboten purun ngrobah sikap ora gelem tobat sing dikuwatirake nek diwalik nek ana maksiat dituruti kenikmatane nek ora gelem maksiat ora diparingi nek diwalik ngoten iku paling usahake. Karena ini ada peringatan-peringatan kayak bencana macam ini peringatan. Kita bangsel datang ke si Allah, josami nyata ake tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bangsel datang ayat, gondolan anak, aja nganti nglalekke ngibadah. Wa man yaf'al dalika wa man utahi sapane wong yaf'al. Iku lamun nglakoni sapa wong dalika ing mengkono. Lali saking Allah. Ora sholat, ora ngibadah. Fa ulaika humul khasirun. Maka utahi wong sing jo nglakoni kelalen ora sholat, umul khasiruna, iku wong sing padha tuna aja rugi. Ayat janahipun nganjurake infaq wa anfiqu dumugi ngriki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaha wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.